Konsultasi Syariah. Hukum makan ikan hiu. Pertanyaan: bolehkah makan daging hiu? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum makan daging ikan hiu. Pertama, ikan hiu hukumnya haram karena termasuk binatang buas yang menyerang. Dan terdapat dalil yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar untuk menangkap mangsanya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Hadis riwayat Muslim. Kedua, daging ikan hiu hukumnya halal dimakan berdasarkan kaidah umum bahwa semua binatang air halal dimakan, bahkan meskipun tidak disembelih atau bangkai. Kaidah ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hewan laut, yang artinya laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dalam fatwa Lajnah Da'imah ada pertanyaan mengenai hukum daging hiu. Jawaban Lajnah Da'imah, semua ikan hukumnya halal, baik ikan hiu maupun yang lainnya. Fatwa Lajnah Da'imah. Dan pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Demikian, Allahu a'lam.